بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، كملنا الكلام على الترتيب بين الأدلة. طيب، sebagian telah kita meraja kemarin dan tersisa yaitu jika bertentangan antara al-muthbit dari adillah yang ada dengan an-nafi maka didahulukan yuqaddam al-muthbit. Baik, jika bertentangan antara an-nafi al-anil asli yang mengeluarkan dari al-asal dari hukum asal dengan dalil yang al-mubki alaih alal asal yang menetapkan tetap di atas asal hukum asal, maka ayyuhuma yuqaddam an-naqil. Limadha? Lianna fi an-naqil ziyadata ilm ala tambahan ilmu padanya. Kemudian jika ta'arud antara al-am al-mahfuz, al-mahfuz maksudnya alladhi lam yukhassas, yang tidak dimasuki takhsis, bertentangan dengan al-am ghairul mahfud yang tidak terjaga keumannya, keuman maknanya dimasuki takhsis. Ayyuhuma yuqaddam al-am al-mahfud. Baik, kemudian jika ta'arud antara hadith-hadith yang sama-sama habit dari Nabi SAW kemudian ditarjih salah satu dari keduanya, didahulukan yang nah sahibul kisah ada ghairihi, pemilik kisah ya didahulukan atas selain pemilik kisah, riwayat pemilik kisah didahulukan li'annahu adra biha, karena dia yang menjalani kisah itu. Nah, begitu pula ditinjau dari sifatul qabul maka didahulukan yang lebih banyak sifatul qabulnya, ya lebih kuat sifatul qabulnya daripada yang lain. Syaratan sahih didahulukan atas hadith hasan. Nah, begitu. Baik, dan semisalnya nah, yang jalan duetnya lebih banyak daripada yang jalan duetnya lebih sedikit. Kemudian dalam hal ijma', jika bertentangan ijma' al-qad'i dengan ijma' dhanni maka didahulukan ijma' qad'i, jelas. Begitu pula dalam hal qiyas, didahulukan qiyas al-jali ala al-khafi. Tayyib, al-an al-mufti wal-mustafti. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المفتي adalah yang al-mukhbir mengabarkan an hukmin syar'i, tentang suatu hukum syar'i. Mengabarkan tentang suatu hukum syar'i itu al-mufti, yakni yang berfatwa. Ya, memfatwakan suatu hukum syar'i, mengabarkan suatu hukum syar'i. Al-mustafti yang minta fatwa, as-sa'ilu an hukmin syar'i, yang bertanya tentang suatu hukum syar'i. Baik. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط منها: الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. طيب، شروط الفتوى شرط بالفتوى. Yushtaratu li jawazil fatwa syurut, dipersyaratkan untuk bisa berfatwa beberapa syarat. Di sini pada naskah ana ada tambahan idza lam tatawaffar haruma 'alaika al-fatwa. Naskah antum tidak ada tapi jelas ya, ini tidak masalah. Meskipun kalimatnya tidak ada, sudah difahami dengan baik oleh semuanya bahwa yang namanya syarat, jika syarat itu terpenuhi maka tidak bisa. Kan begitu. Nah, ini bagi tawdih idza lam tatawaffar, apabila tidak terpenuhi, namun ini memperjelas kalimat ini. Di naskah tertulis idza lam tatawaffar, apabila tidak terpenuhi syarat itu haruma 'alaikal fatwa, haram atasmu berfatwa. Idza lam tatawaffar, idza lam tatawaffar, idza lam tatawaffar haruma 'alaika, haruma 'alaika al-fatwa, haruma 'alaika al-fatwa. Idza lam tatawaffar, apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, haruma 'alaika al-fatwa, haram atasmu berfatwa. Minha, di antara syarat-syarat itu, asyartul awal ay yakuna al-mufti 'arifan bil hukm yaqinan aw dhannan rajihan. Mufti yang berfatwa dalam keadaan mengetahui hukum syar'i yang dia fatwakan, baik tingkatannya yakinan, yakni dia ilmui dengan benar-benar, jadi tingkatannya ilmu yakin dengan kebenaran fatwanya, au dhannan rajihan, atau tingkatannya dhann rajih, dugaan kuat akan kebenaran fatwanya. Dan ini kembali kepada apa yang telah kita pelajari di awal kitab, ya, bahwa pengetahuan terhadap hukum syar'i yang menjadi dasar dalam beramal itu ada dua tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama ilmun, dan itu yakin, diketahui dengan pasti yakin. Dan yang kedua, ya, dhon rajih, ghalabatul dhon. Ya, terkadang seorang alim tidak sampai pada tingkatan ilmu, mengilmuinya dengan yakin, tetapi dia sampai pada tingkatan menduga kuat kebenaran hukum syariat itu, sehingga dia, ya, berdasar dengan itu. Maka yakin atau dhon rajih ini bisa jadi dasar untuk berfatwa. Wa illa, apabila tidak, tidak mengilminya secara pasti yakin, tidak pula menduganya secara kuat mengenai kebenaran hukum itu, maka tidak bisa dia berfatwa. Wa illa, apabila tidak, wajib 'ala tawakkuf, wajib atasnya tawakkuf. Wajib tawakkuf. Fa yaqulu madha? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tayyib, ats-tsani. Ats-tsani ay yatasawwaru as-su'ala تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه بين الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر تفصيل في الجواب فإذا سئل عن امرئ هلك في الماضي فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فيسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرج البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرج البنت له ولا شيء للعم. أي yang kedua, أي تصور السؤال تصورا تاما. مفتي harus punya gambaran sempurna, utuh tentang pertanyaan itu. Ya, ayat tasawwara su'ala tasawwuran tamman, yakni dia memiliki, punya tasawwuran tamman, gambaran utuh sempurna tentang pertanyaan itu. Ya. Dia tamakkana min al-hukmi 'alaihi, agar memungkinkan baginya secara mantak untuk memberi hukum atas pertanyaan. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwuri, karena sesungguhnya hukum yang ditetapkan atas sesuatu itu cabang dari gambaran sesuatu itu. Jika gambarannya keliru, hukum yang dilahirkan pun keliru. Jika gambarannya benar, hukumnya pun benar. Jadi jika salah paham, gambarannya salah, salah paham, salah memahami pertanyaan, hukum pun salah. Jika pemahamannya benar, memahami dengan benar dan baik, tergambar dengan benar-benar, ya, pertanyaan itu, maka hukumnya pun benar, begitu. Nah, kemudian, kata Syekh, فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَعْنَا كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي سَأَلَهُ عَنْهُ. Kemudian apabila membingungkan dia makna ucapan al-mustafti, pertanyaan yang diajukan oleh orang yang minta fatwa, ada hal-hal yang membingungkan dia, problem bagi dia, ya, problem bagi dia, membingungkan dia, tidak jelas baginya. Sa'alahu anhu, maka dia bertanya kepada al-mustafti, kepada penanya, tentang hal yang menjadi problemnya itu, yang tidak jelas itu, yang membingungkannya, supaya jadi jelas, sehingga gambarannya tepat, tasawurnya. Wa in kana yahtaju ila tafsilin, apabila dia butuh kepada perincian, ya, istafsalahu, maka dia minta rincian kepada penanya, tolong dirincikan, ya, pertanyaannya. Au dzakara at-tafsila fi al-jawab, atau jika dia mampu langsung menjawab dan dia yang memberi rincian, maka dia menyebutkan dzakara at-tafsila, dia menyebutkan perincian fil jawab, pada jawabannya. Jadi tidak perlu dia minta rincian ulang kepada penanya, ya, tetapi dia yang langsung merincikan pada jawabannya. Tidak bisa. Contoh, fa idza su'ila 'an imra'in halaka, apabila ditanya tentang kasus warisan, tentang seorang pria halaka, meninggal. Halaka ini meninggal. Ufiya, maaf. Meninggalkan ahli waris. An bintin wa akhin wa amin syaqiq. Kerabatnya adalah, yang ditinggalkan adalah bint, putrinya. Dan akh, saudara. Wa amin syaqiq. Dan paman, am itu adalah paman, dalam hal ini saudara ayah, dan saudara ini saudara kandung ayah. Am syaqiq artinya saudara kandung ayah. Ya, pamannya ini adalah saudara kandung ayahnya. Oh iya. Paman, ya, am, yakni paman yang merupakan saudara kandung ayah itu ahlu ta'asib, asobah. Jadi dia termasuk ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta yang tersisa, jika ahlul farq, jika para ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya sudah mengambil bagiannya dan masih ada yang tersisa, maka dia yang ambil. Am asyati. Nah, bint itu termasuk ahlul farq. Bint, ya, bint telah ditetapkan farqnya. Nah, sedangkan akh tidak jelas. Akh ini saudara apa ini? Ya, saudara apa? Oh iya. Apakah akh syaqiq, saudara sekandung, mayat, atau akhun li'ab, saudara seayah, ataukah dia akhun li'um, saudara seibu? Ini tidak jelas. Baik. Maka kata Syekh, falyas'al anil akh, maka hendaknya dia bertanya tentang al-akh, saudara tersebut, hal huwa li'um, apakah itu saudara seibu, aula atau tidak. Karena jika dia saudara seibu, dia bukan asobah. Jika dia saudara seibu, bukan asobah. Ya, dia bukan asobah. Dia termasuk ahlul fard. Tapi dia tertutupi oleh bin. Tertutupi oleh bin. Tidak dapat. Jika dia li'um. Wauladul um namanya. Jadi ini gambarannya, karena antum belum belajar warisan, nanti insyaallah akan tiba saatnya. Bismillah ta'ala, insyaallah. Apabila dia akhun syaqiq atau akhun li'ab, saudara mayat, mayit, saudara sebapa atau saudara sekandung, berarti dia ahlu ta'asib. Berarti dia termasuk yang berhak mewarisi harta yang tersisa setelah ahlul fard, setelah ahli waris yang ditetapkan bagiannya mengambil bagiannya, dan yang tersisa dia yang berhak. Lebih kuat daripada daripada paman. Paman tertutupi oleh dia, seandainya dia akhun li'ab atau akhun li'ab wa saudara sebapa atau saudara sekandung. Nah, ini butuh diperjelas. Jika langsung dijawab, ya, begitu saja dengan menduga, salah. Dia tanya, akh ini akh apa? Ya, tafsil. Tanya kepada penanya, akh yang dimaksud apa itu? Ahli om, saudara seibu atau selainnya? Au atau dia yang langsung merincikan pada jawaban, tidak perlu bertanya lagi kepada mustahsin, tapi langsung dia rincikan, au yufassilu fil jawab atau dia merincikan pada jawaban, fa in kana li um, apabila itu adalah saudara seibu mayit, fala syai'a lahu, maka dia tidak dapat apa-apa, karena dia tertutup oleh bin. Ya. Wal baqi ba'da fardil bin lil am, dan harta yang tersisa ba'da fardil bin, setelah bin mendapatkan fard bagian yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, lil am sisanya, semuanya untuk paman syaqiq tadi, sekandung tadi. Wa in kana li ghairi um, apabila akh tersebut adalah li ghairi um, ya, dia adalah saudara selain saudara seibu, berarti ada dua kemungkinan, saudara seayah lain ibu atau saudara sekandung, dan itu dua-duanya asobah. Fal baqi, maka yang tersisa ba'da fardil bin, setelah bin mengambil bagiannya, lahu baginya, bagi akh li'ab atau akh syaqiq tadi. Wala syai'an lil'am, dan tidak ada apa-apa bagi al'am. Karena akh li'ab atau akh syaqiq dan am syaqiq ini dua-duanya apa? Dua-duanya asobah, dua-duanya berhak, ya, termasuk dari yang berhak mendapatkan mewarisi harta warisan yang tersisa setelah para ahli waris yang didapatkan bagiannya, ya, sekian-sekian, sepersekian mengambil bagiannya, dan masih tersisa, maka asobah yang mengambil yang tersisa. Asobah itu, dua-duanya asobah, mana yang lebih kuat? Saudara lebih kuat daripada apa? Paman. Sehingga am tertutup, tidak dapat apa-apa, seandainya dia li'ab atau ah syafiq. Nah, langsung aja dirincikan. Nah, ini contoh ya. Kami sah. Baik, kita selesaikan. Ada tiga ya. Nah, salit, asyatu salit. Salitu ayakuna ha hadi al-bali. Liatumakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha ala al-adillati syar'iyyati. Fala yufti halan syirali fikrihi بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. أي الشرط الثالث yang ketiga, أن يكون هادي البالي. أن يكون هادي البالي, مفتي itu dalam keadaan tenang pikirannya. هادي البال, tenang pikirannya. ليتمكن, agar memungkinkan baginya secara mantap, minta sawwiril mas'alah, untuk memahami gambaran mas'alah dengan baik, wa tatbiqiha, dan penerapannya, alal adillati syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i, sehingga dia bisa menghasilkan hukum yang akan difatwakannya dengan baik dan benar. Fala yufti halan shighali fikrihi, maka dia tidak boleh berfatwa dalam keadaan pikirannya sibuk. Ya, pikirannya sedang sibuk. Dighadabin, dengan sebab kemarahan. Ya, karena mufti manusia. Ya, kadang-kadangnya sedang emosi. Ketika sedang emosi, pikirannya sibuk gara-gara emosi yang menimpanya, maka jangan berfatwa dalam keadaan seperti itu. Karena ketika emosi, dia tidak mungkin bisa memahami gambaran permasalahan dengan benar dan menerapkan keadaan dari syar'i. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Auhamin, dia sedang berduka, sedang sedih. Pikirannya sibuk karena kesedihannya. Ini juga tidak bisa berpikir jernih dan tenang. Au malal, atau dia sedang bosan, jenuh. Dia sedang bosan, sedang jenuh dengan permasalahan. Wah. Fatwa. Numpu fatwa ini sudah. Dia sedang bosan sekarang, sedang jenuh. Dan anak lainnya seperti itu. Nah. Baik. Anda merasakan. Ya, kita bukan mufti, tapi kan artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari ikhwah kita, ya, Salafiyun yang butuh jawaban. Ada kelanya sudah capek dengan pertanyaan itu, sampai beberapa hari nanti tinggal, nggak bisa berpikir. Nah, sedang bosan gitu. Nah, itu memang sedang tertutup pikirannya, sedang tidak kuat untuk memikirkan jawaban. Nah, seperti itulah. Nah, sedang mengalami malal. Dan namanya malal, ya. Mau dipikir-pikir, dipaksa pun susah, nggak dapat jawaban. Makanya memang pikirannya sedang tidak siap untuk itu, sedang mengalami kejenuhan. Au ghairiha, atau selainnya. Nah, jadi ini, bagi ini tiga syarat diperhatikan dengan baik. Nah, barakallahu fiikum, dihafalkan ya. Nah, kita nafsi dengan Qadar. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum.